ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bandil ingkang dipun rahmati lan dipun muliakan kali Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengawasan rutin kitab Irsyadul Ibad tasih bab iman, dawuh-dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dawuh-dawuhipun para ulama yang menyangkut tentang perilaku dan ucapan kula kali panjenengan yang mengakibatkan keluar dari agama Islam atau murtad. Hal niku sesuai dengan dawuhipun Gusti Allah, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Gusti Allah niku pun milihaken dumateng kula kali panjenengan sedaya abdina ing agama. Agama niku peraturane Gusti Allah, tata cara urip sing wajib dilakoni menungsa sing kepingin uripe slamet seneng. Fala pangu wahya dinul Islam, fala pangu tunna illa wa antum muslimun. Lek wis dadi wong Islam, rekson ramuten sekirane kula kali panjenengan sewaktu-waktu dipun panggil kalian Allah dalam keadaan Islam yang sempurna, dipun paringi husnul khatimah. Para hadirin yang kemarin kita sampai ucapan yang menjadikan orang murtad niku kapan delok tingkai siji wong alim utawa sijine kiai kok gak nyocoki ambek aturan agama, menyimpang, terus kula kali sampean mantel, akhire ilokno alim model apa, kiai model apa ora. Lek kula kali sampean ngilokno wong alim ning kiai ku cuman kiai sing nglakoni keolehan iku saja, itu tidak apa-apa. Mboten ngilokno alime tapi ngilokno kelakuane. Tapi lek kebencian itu menjadi menyangkut wis sak niki kaono kiai sing anu iku. Wis zaman iki kuat bawaan duit lah. Lek muni kaono niku wau menghapurkan gubiah uya kabeh kiai, maka itu termasuk menjadikan murtad. Kerantan apa? Itu adalah menyangkut lisumulihi al-anbiya'i wal-malaikati, pernah menyangkut predikat utawa harga diri dari para nabi dan para malaikat. Terus penyebab tiang niku sing gadok nomor tat mane au tasabbaha bil ulama, piyambe ini kuau berpura-pura pakaian koyok ulama, lambine, serbane, Ya, melakuni gawa kasbah dingklu dingklu e. Awil wa'ab atau dia berpura-pura, berpura-pura utawa gayai koyok mubalik alibi tutur. Awil mu'alimin utawa wong-wong sing ahli nulang agama. Tapi ngelakoni pakaian ulama, ngelakoni pakaian keagungan-keagungan orang Islam tadi ala hayatin muzriyatin. Pakaiane kaya ulama, kelakuane kaya mubalig, mari ngono tingkah polae mbadekno yang niku wau asor. Bapak wis pakaian ulama ana arek prawan suwita. Iki kuwi model apa ngoten ya? Berarti lek kula tali panjenengan itu sudah pakaian ulama kok kelakon pakaian Islam atau berpakaian yang mengandung keagungan Islam kelakuane kok elek fi hadratin jama'atin di muka khalayak umum hatta yudhiku sehingga orang-orang umum itu mentertawakan kelakuan kula bari sampean. Contoh mboten teh ngaling-aling saniki umpama kula kali sampean gawe kula-kula gawe contoh katakan gawe maulid atau gawe jamaah pengajian atau jamaah istighosahan. Ya. Sing budal jamaah istighosahan manakipan atau tahlilan pengajian ini tadi termasuk orang-orang yang memakai panji-panji Islam. Biar kaya. Lho kok ada orang yang menyusup di dalam rombongan itu jauh roda motoran. Di blower. Weh. Mari ngono menguasai jalan, wong liwat terganggu sehingga orang lain mengecap orang Islam itu adalah sedemikian rupa. Karepe api badekno elek iku sing badekno wong itu mang keluar secara tidak langsung dari Islam. Merjane kula kare sampean lek gawe pengajian gawe apa boleh kontoi, boleh bagaimana, tapi hindari dari percaan-percaan utawa singgarai ngelekno wong Islam. Wong Islam jahat, wong Islam ngene, wong Islam ngene, enggak. Ya, biasa nih banyak pemuda penubahan itu terkontaminasi utawa terpengaruh ambik carane orang luar sehingga menjadikan jeleknya agama Islam, merendahkan martabat agama Islam karena tingkah laku kita itu termasuk bagok nomor murtad. Awyal abu istighfafan utawa wis gawe pakaian Islam umbama nekani maulidan buatib se buapa bawa bendera la ilaha illallah pakaian putih kuplu putih serbanan. Ya mari kita target nanggini ada orang liwat target. Nah ini termasuk perbuatan yang merendahkan agama Islam, pelakunya akan menjadi murtad. Loh, kula kali sampean ngeten iki, mboten ngilokno wong ngono. Kon murtad jangan. Ya, ngeten iki cuma gawe ngati-ngati. Awak iki lek wis ngakoni Islam, gawe pakaian Islam, gawe pakaiane wong ahli sunnah, gawe pakaian ahli ngaji, kudu duwe sikap akhlakul karimah yang tinggi. Ya. berantem lek kula kalau mempunyai punya sikap ya jadi ini bisik dulu ya apa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang pengikut Rasulullah itu adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kuffar. Artinya tegas ya apa? Lek sampean iku iso njogo lek wis pakaian koyo ngene iki mang. Pakaian Islam. Pakaian wong sing ahli ibadah. Mari kono kelakuane koyo ngono apike. Wong liya iki lho, delok sampean tok iku wis gemeter. Saking wibawa iki. Gak perlu sampean berakhir, gak perlu. Melaku dengan sopan akan berwibawa. Ya, imbule dari kesopan. Sapa sing gawe wibawa ngoten? Jadi itu Gusti Allah. Rampen agama Islam ini adalah ya'lu wa la yu'la. Tapi kalau kita itu berpakaian Islam, berjuang Islam, memakai cara-cara di luar Islam, akhirnya menodai agama Islam. Koyok timu gini gini jangan ya dibal ngaji sopan ngaji gak nyilok nongong tapi membentengi pantese awak iki selaku orang Islam itu bagaimana apa sing kurang ayo dilakoni ya mungkin karena kulo kali sampean yang mengaku ahli sunnah wal jamaah mari nyano kelakuane gak koyo wong biyen-biyen sing ahli sunnah wal jamaah. Mungkin yo, contohnya wong biyen tekun maca Quran. Contohnya wong biyen pasti duwe wiritan. Katiyo esuk utawa sore. Lha nek ngene banjur nisbate wong banjur niku biyen ngelazimi utawa ngistiqomai maca rotibul hadad kabeh wong bayi kenal kabeh wong bayi kenal sehingga dengan bimbingan sing gawe rotibul hadad niku Abdul Kramat Sangen itu tadi ikhlas buat gitu menjadikan kota Bangil niki terkenal terkenal apa? Kota santri Pasuruan ini lho Pak Pasuruan ini pondok duduk kota santri tapi sing dikenal ono di Indonesia itu orang santri Bangil kota santri apa biyen kok enggak karena apa wong Bangil lek metu teko Bangil ketok sulake karena apa pancen jene wong ngaji sampe nang warung lho banget pengajian iya zaman Ustaz Khairon semua pemuda itu di warung-warung banget jadi orang yang ahli di warung itu kaya-kaya ahli ngaji iya daerah Lasem padahal gini daerah Lasem itu pak orang dokar itu apal Alfia dokar itu apal Alfia Alfia itu ceklani diai lah orang beca ya bisa ngaji ngono itu loh gak dikatakan kota santri kenapa orang Bangil dikatakan kota santri niku krana wong biyen wong bayil iku ben esuk sedina-dina itu napa maca Quran mari ngono tadarusul Quran demen ngaji ngaji ini bukan secara formalitas tapi didiskusikan dan dilakukan metu dadi wong ngono iya lho krana wong bayil itu sudah dibanti bayil sakne apa bayil buatan apa ini apa? Bangkodir lagi apa? Bangkil kota Burti iya jadi sing duwe bangkil lagi pun biyen tak mulia no ahli sunnah itu ngini lakono no saat ini kan golek duit to timbul macem-macem iya macem-macem macam. Ono wong sing ngaku ahli sunnah tapi gak sunnah. Ono sing ngaku itu utune Kanjeng Nabi tapi gak kaya Kanjeng Nabi. Jare Gusti Allah ya napa? Wa minan nasi may yaqulu amanna. Di antara orang-orang bangil itu banyak yang mengaku ahli sunnah utawa ngaku iman. Wa ma hum bimumin. Ngakune wong Islam tapi kelakuane gak kaya Islam. Ngaku ahli sunnah tapi gak kelakuane gak ahli sunnah. Ngaku putune Kanjeng Nabi duriyatul rasul kelakuane gak kaya kelakuane Kanjeng Nabi. Jadi ini jarene wong merdura salbutisasi. Iya. Jadi wah, iya. Peringatan niki kula kali panjenengan sing iso merubah nggih kula kali panjenengan sapa maneh. Dadi wong tuwa-tuwa niki ayo tak krana-krana dene donya niki sakniki kiai-kiai sing dadi panutan, sing kena didelok, sing kena diwaca niku banyak yang diambil kali Gusti Allah. Lek kula kali sampean biyen ciri-cirian delok bangil nang masjid niki lho nang masjid tok. Nah masjid itu dari zaman jiruan dia. Delok pisaikan. Delok sayur-sayuran. Delok kiai sarwani. Delok api busun. Delok tok. Itu sudah jadi pelajaran. Lusa ini siapa sih di delok? Mahmud. Ya bapak. Iya. Terus siapa? Kulo kali sampean kudu jadi penyelamat keluarga sendiri. Sesuai dengan dawuh Gusti Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayo awak iki dadi tontone awak dhewe yo nontoni nang gene keluarga dhewe. Ya lek biyen masih kene gak maca Quran krunu gene lingkungan maca Quran. Lha sakniki kula kali sampean kudu nirakati awak dhewe, nirakati keluarga dhewe. Boi kumang sedino onok ngaruh di TV sik patut ngaruh TV ini aku tak ngaji loh arek delok ngoten niki berpikir oh iya bapak ngaji sing ngetok yang ngono iya ayo ngaji bareng-bareng dia yakin tak itu sebagai simbol penyelamat, simbol penyelamat ajaran ahli sunnah wal jamaah. Iya insya Allah tenang lek ngoten iya. Au alqa fatwa alimin utawa sing dadekno murtad maneh niku membuang fatwae sijine ulama dipandani kon ya lek ngene iki utawa katakan ya kon lekne mengkelah ngene iki wayahe zakat gak bayar zakat. Bayar zakat. Dikekno bojone. Iki lho, Dik, dakekno kon kabeh. Disane kok gak duwe apa-apa. Oh iya, Mas. Tak duwe. Tak wajib zakat kerana wis tak iso. Masalah hukum ini. Kalo kon ngono iku. Iya, dalam hukum dunia gak apa-apa, tapi jarang Gusti Allah. Ojo sok kon ngene-ngene. Kiai apa iki karo bojone? Lah. Iya. Lek dikandani kiai atuk kula kali sampean meneng sami'na wa ata'na. Kok gak iso nglakoni? Ghufronaka wa ilaikal masih ngapain kau? Jangan banyak komentar. Iya. Balik ke sini ke ifat wa itu mangkok keliru. Kok ini kono keliru? Dusanya kena kono. Iya. Lek tapi kula kali sampean diberi fatwa niku wau dikai pitutur wong alim utawa wong kiai niku wau terus napa membuang meremehkan apalagi sampai misui itu menyebabkan kita nanti keluar dari agama Islam. Au qala utawa dhewe malah komentar ngene ayu sayyin hadza syar'u agama peraturan apa iki masuk ya ngene gak oleh ngene gak oleh ngene gak oleh. Waya dapat membaca situasi ini. Lho dhek komentar ngoten niku wa qasada al istighfafa. Mereka itu merendahkan agama, merendahkan bahwa ajaran agama itu tidak bisa menjawab tantangan hidup kita. Oleh. Ya Allah, mergane sakniki itu ada hukum banyak. Oh, sakniki, sakniki contohnya, contohnya. Ya. Ada kawin silang. Wong Kristen kawin ambil wong Islam. Itu banyak terjadi ambil artis. Sehingga dibuat pacuan utawa acuan. Iku oleh. Oh, gak oleh. Iku ngolono. Iki kiai model apa iki gak ngelono iki ketara lek goblok lah. Ya. Gak ngerti kono iku sing jel sing ngelono iku mang cuman kepengin popularitas. Biasane kiai sing rada kereng niku wau dadi sapa? Sing ringan-ringan akeh sing gelem. Ya. Waman tamanna kufron sapa wong sing arep-arep utawa hayal. Tak apa-apa rek Natal-Natal titik ngene iki. Biasane wong gereja itu banyak memberikan bantuan-bantuan. Lak lutunga melok nang gereja-gereja titik mulai oleh gelas rawi kilo, oleh mie sak dus duit 500.000. Hari ini udah menit Jumatan maneh. Murtad. Iya, jangan berandai-andai wis gak apa-apa nang gereja sepisan sing penting oleh mangan mari ngono tobat mlebu Islam. Ngono iku tok niat ngono tok iku sudah menjadi murtad. Hati-hati. Iya. Apa melok-melok tahun baru ngoten iki. Gak apa-apa rek tahun baruan cekne padha. Lho. Iya. Tujuannya dia ingin keluar maka menjadi kafir utawa jadi murtad utawa melok acara-acara agama di luar Islam itu tadi terus dia tobat kepada Islam hatta yukta barahima karena dia ingin diberi beberapa uang gak oleh terus mali sing dadok namustad wa alla yuharrimallahu ma lam yakun halalan fi zamanin qatu wong ngarani la yuharrimullahu Gusti Allah gak ngaramno ma lam yakun halalan barang sing gak halal fi zamanin dalam satu waktu qatu tak zina, contohnya ini, contohnya ya wong zina itu ya apa niku adalah haram terus kok ono wong ngarani gak apa-apa zina itu carane ya apa ngene kawin mut'ah ya apa ya dikawin kontrak kon gelemah tak kawin mas kawine piro 500.000 bayi biro rong dino tok lah iya utawa saat ini kita kata tiang semelang itu nih wonten di antara santri-santri sing ini oleh mulu iki kalau iki tapi nanggini protes rigo bang gak deh ini digolek nambang lono ya pokok gelemah tak rapi oke ini masang tarif dia tarifnya biro 500 oh no. Ya ini, ya apa germa kan tak rapi 500 iya wis gak apa-apa mana cok ayo bira, kau sedina selengi iya, ini bawa rosa kalau toh ada orang yang mengatakan jadi begitu itu adalah boleh maka itu sudah menjadi murtad wadulma atau ada orang yang ngomong ini gak apa-apa, gendungi orang krono kebutuhan umpama ngene iya umpama ngene kula kali sampean butuh sejumlah uang Untuk apa? Untuk makan, untuk kegiatan, untuk ngini-ngini dan lain sebagainya. Cara mencari uang ini dengan memeras orang lain. Target orang rumah. Kawan kayak pengajian, jadi ini orang itu target. Oh, pengajian. Terus, lo deh inget ini kuau, gak kerana ikhlas, tapi kerana lebih ancaman. Ya, ini termasuk dolim. Terus sama orang-orang, gak apa-apa, syukur jadi kebagusan. Nah, itu menjadikan murtad. Dolim, bagaimanapun alasannya, itu tidak diperbolehkan. Kapanpun kita tidak boleh diperbolehkan. Awil qatli, atau membunuh orang lain dengan alasan apapun tanpa dibenarkan oleh agama, lek kapan ono-ono wong sing ngono itu termasuk badan nomor 1. Au nasaballaha ilal jauri fit takhrimi utawa menanggapi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala niki umpama ngombe khamer gak oleh. Zina gak oleh, delok wong wedok sing duduk mahrame dosa, delok ngene dosa, mari ngono ana hadis ngene ya, ad-dunya sijnul mukminin wa jannatun lil kafirin. Dunya iki merupakan penjara bagi umat Islam, dan dunia ini merupakan surganya orang yang tidak beragama. Lek ngono, Gusti Allah iki adalah orang yang kejam. Ya. Karena gak iso nanggapi ngono. Lah, menanggapi batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan kejam, itu pun sudah menjadikan murtad. Padahal Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan-larangan atau rambu-rambu niki mboten krana napa, tapi ngeman kula kali sampean audhowo kula minjaga martabat kula kali panjenengan. Ala innalillahi malikin khima. Ingat, setiap penguasa pasti mempunyai aturan-aturan untuk melindungi rakyatnya. Melindungi rakyatnya. Ala inna himallahi maharimuh. Ingatlah. Kecemburuan Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap kula kali panjenengan. Apane Gusti Allah, welase Gusti Allah tenggene kula kali sampean itu diwujudkan kula kali sampean diberi peraturan-peraturan yang haram itu wae dilarang. Adapun tafsiran dari hadis ad-dunya sijnun lil mukminin, dunia iki adalah penjara bagi umat Islam. Kaya apa senenge uang anak gini dunia iki bagi orang Islam itu masih terbatas. Katakan kula kali sampean wis dikai sembarang ngono gini. Dunia iya sembarang gak kangelan, bojo ayu pengaruh akeh ngene-ngene kabeh iku dibanding ambil kenikmatan yang disediakan Allah di dalam surga itu, kehidupan kebebasan Indonesia itu memang merupakan satu sih koyo penjara terbatas. Kula kali sampean dikai seneng ana ngene donya iki ambil wong Islam sing dikai seneng, iku semuanya nanti akan berakibat ada satu pertanggungjawaban. Kon biyen tak kei pengaruh sehingga semua umat Islam atau menungso itu seneng nang jene kon sikapmu yo apa. Lho itu menjadi pertanyaan. Iya. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan nang jene kula kali sampean iku besok akan dipertanyakan ambek Gusti Allah. Krono penikmatan di dunia itu yang diberikan Allah bagi orang kepada orang Islam itu masih dipertanyakan, maka itu koyok-koyok diterbatas. Wa jannatun lil kafirin, dunia iki adalah suwargoe wong kafir, wong sing gak Islam. Krono apa? Senenge wis ana dunia cok. Umpama ana wong kafir iku mang melarat ana jero dunia, iku termasuk si suwarga. Dibanding besok lekne mati mlebu kuburan, mulai dina iku disiksa. Ana gak mari-mari terus disiksa. Gak riyo blas. Berjane jangan mensalah tafsir. Kaya apa seneng kula kali sampean ana ngene donya dibagi orang Islam itu dibanding kesenangan sing disediakno ambek Gusti Allah ana ngene swarga masih terbatas. Berjane lek kula kali sampean dilarang ambek Gusti Allah, ojo ngilokno Gusti Allah membatasi gerak kula kali sampean. Ya. Aukala utawa sing nyebabna wong iku murtad maneh, ana wong sing komentar ngene. Filmuksi dalam hal pajak. Pajak niku bukan yang ditarik untuk dibuat pembangunan, bukan. Narjet digawe ngekei bos. Umpama ngeten. Contone ya. Sing jenenge panggil iki umpama di sekitar alun-alun ini banyak orang kaki lima. Padahal wis kenek. Mari ngono, ana wong sing kepala apa ngoten. Iya. Saya contoh umpama ngene ya. Krana alun-alun iki ngono ngarepe masjid umpama. Sama masjid umpama dipimpin ugi umpama. Dari keamanan masjid, pengurusan masjid ngene-ngene ngene. Nah, terus wong iki menarik iuran ini, memarik target niki wau diketno nang ngene sijine penguasa niku wau, bukan untuk kembali lagi. Wanahwihi dan sebal sesamanya utawa sepadane muksi tarian-tarian dia ngomong ngene innahu haqqus sultan. Pajak itu sudah sewajarnya diberikan kepada penguasa-penguasa nanggene niki wae. Muktaki dan dia ngomong ngene kumangi sambil berikikat berkeyakinan annahu haqqun, pajak itu adalah dibenarkan oleh agama, itu menjadikan murtad. Waman lan utawi sapane wong labisa nganggo sapa man berpakaian atau berkendaraan atau bernapa mawon zayya kafirin, kaya pakaiane kaya kelakuane wong kafir. Bapa kula kali sampean nglakoni pakaian wong kafir. Apa kok niru pakaian wong kafir iki? Mailan lidinihi, krono seneng nang agamae wong kafir. Delok sijine wong bintang film, padahal wong iku mangkris ben utawa Yahudi utawa Buddha. Kene apa kon pakaian ngene cok ne kaya iku. Iya. Loh, dee condong iku mangkrono agamane utawa pakaiannya yang nyerempet-nyerempet nang agama utawa pakaian kebanggaan agama, maka dia itu secara tidak langsung wis dadi kafir. Pindoan kula kali sampean gawe pakaian dhewe aja tiru-tiru wong. Kene apa sih pakaian tok kok gaolek ngeten lho, Pak. Krono uang niku lek is pakaian biasane mlakune gayae engko tutur katae sikape terdorong nglakoni kaya ngono. Umpama contone ngeten. Iya, ana wong katakan kalau satpam ngiri masjid ngeten iki ya. Cak, sampean ono acara sampean tak kei puli pakaian koyo polisi ngeten. Iya. Pakaian koyo polisi ge lengkap, ono pangkate barang ngeten iki. Mari kene diculno nang jene ombong. Kira-kira wong ngoten niku tindakane sing wong dipakai koyo polisi dipasrahi keamanan ngono iku mang nglakoni koyo polisi ta mboten? Dan jelas pokoknya sing harap rasanya polisi temen lah karena apa? Ya itu loh mergane tekak pakaian iku manglek jadi kebanggaan di luar orang Islam ojo tiru kuatir kelakuanmu mang condong nang wong iku manglek wis condong kon iku mang berarti ridho ambe agama wong kafir mergane diharamno zaman biyen London iku Pak. Iya. Nek jenenge pastor iku pakaian jas, pakaian desi. Mergane ulama biyen ngarani wong desian iku haram. Karena to jadi pakaian kebanggaan orang-orang imami wong Kristen. Lah sakniki sudah gak jadi kebanggaan desian yo apa-apa. Lah berubah hukume yo enggak. Iya. Tidak macam ya au dallala ummatan utawa orang itu mengkaburkan menyesatkan umat dari agama yang sebenarnya au sabba saykhaini utawa ana wong Islam ngilo-ngilo ngelaknat utawa misui nanggene wong Syekh loro. Sapa Syekh loro di sini? Sayyidina Abu Bakar adik Sayyidina Umar. Sapa ae? Sing ngilokno bae murtadno, ngilokno keliru dan lain sebagainya. Nang ngene Sayyidina Abu Bakar adik Sayyidina Umar, sapa ae wong pinter ya apa? Kaya apa pakaiane, kaya apa nasabe? Tetep dadi wong murtad. Ojo melok-melok. Ya. Awil Hasani utawa ngilok-ngilokno Sayyidina Hasan wal Husaini dan Sayyidina Husain. Waman utawi sapane wong kira ditakoni, ditakokno lahu nang ngene wong iku mang. Wong ngene. Kulo wong ditakoni, "Mal imanu?" Kak, sampean iki wong Islam ta? Iya, opo? Apa sih Islam itu? Iya. Fakola dia ngomong ngerti ya wis coba kasih ku ke pasarnya berjauh lah lek ni wong iku mang takon temenan dijawab koyok ngono istihfafan krono nganggep remeh nanggene agama Islam iku adalah menjadikan orang itu murtad tunggali ono mana ngeten Pak tunggali ono mana ditakoni. Tak sembahyang ta? Wis dor ngene. Adzan ngono. Sembahyang ulak nomor loro. Bener ta mboten? Nem. Sing nomor siji iki sahabat. Nomor loro sembahyang. Lha apa kon ngomong ngono iku, Bang? Niki ada tendensi untuk ae sembahyang. Sembahyang nomor loro ngeremehno sembahyang toyoke guyonan toyoke temenan bener tapi kerat ngeten niki ndadek nomor 4 sembahyang ku nomor loro tapi oleh dilanggar dilanggar ya apa? Ya dikerjakan dilanggar omonganmu bener iya tapi arahmu ngeremehno nyepelino bab sembahyang. Ya, ya iki dadi nomor murtad. Aja gawe guyonan masalah sembahyang. Lah nek umpama kula kare sampeyan ngene, bayar sembahyang, kudu wae sembahyang. Sembahyang ku nomor loro. Nomor siji apa? Sahadat. Tapi tidak waktunya kita salat dan tidak ada tendensi untuk meremehkan salat, enggak apa-apa. Tapi yo sik bahayae, ya. Ya. Ojo biasa ngomong sembahyang nomor loro oleh dilanggar. Itu bener, tapi ndadek nomor murtad. Krono itu ngremeno rukun Islam, ngremeno Islam. Au ana wong ngomong ngene maneh, alasta musliman. Ana wong ngene. Ana wong go iku mang kelakuane ngene takone. Pak, aku melok takon. Sampun nak wong Islam sih. Iya. Kak, ono. Dhe'e ngomong niku muni enggak iku mang dengan sengaja untuk menutupi kelakuannya yang kurang Islam. Dhe'e ngomong gak ngono iku mang krana nutupi Islame, maka menjadi kafir. Mbok iku mang ana ngene Bali, mbok ana ngene ndi. Lah iya wong iki jari wak kaji jari Islam. Tapi dhe'e kok ngentitan. Jari wak kaji jari Islam. Tapi dhek kok iku mang lho iki dhuwit kok lasram slemae bareng ditakoni. Sampeyan jare gaji, Pak. Kula apa? Cek nutupi kelakuane elek. Lah iki jare nomor tat. Iya. Umpama ana wong ilang sampeyan nak wis Islam aja kok kelakoni ngene. Iya. Mboten tak mawon. Jauh sepuro nang ngene iki Allah. Au ana wong ngomong ngene maneh. Lima lam ta'mur bil ma'ruf. Sampeyan jari wong Islam ya. Kene apa? Ana masalah kaya ngene ngene kampung sampeyan, ana arek ngombe khamer. Ana arek dulinan ngene wayahe sembayang kono ngamen-ngamenan dulinan gitar nyanyi-nyanyian. Kan jaban tes ta? Sampun kok menengai apa? Kala maliha babi hadil kudul. Duduk wajibaku. Ngoten iki ya. Nuturi ngoten niku mah ngomong iki duduk wajibaku. Iku dadi kemurtad. Apa akan coba dalam ngiling no? Kuatir anakku, kuatir aku. Ngoten niku mboten angkat. Bagaimanapun amar makruf itu harus ditegakkan. Iya. Lek nek gak anu, sampeyan iki anu gak wajib ngene, rek. Sembayang rek, mboten kok apa-apa. Tapi lek kula kali sampeyan kene apa sampeyan kok gak ngilingno. Padahal sampeyan iku iso ngiling sampeyan iku RT ne, RW ne. Iya. Wis tak ilingno, tapi wonge meneng ya wis, pokoke mari diilingno. Tapi lek muni iku duduk wajibaku, maka itu menjadikan tiang itu murtad. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kados Gusti Allah maringi agama Islam dan paham ahli sunnah wal jamaah dumateng kula kalih panjenengan, mugi-mugi Gusti Allah ngreksa nikmat niki dumateng kula kalih panjenengan lan sak keluarga. Lan Gusti Allah maringi pertolongan dumateng kula kalih panjenengan saged nyempurnakno sehingga sewaktu kita dipun panggil kalih Gusti Allah dalam keadaan radhiyatan mardiyah. Lan mugi-mugi angsalipun kula kalih sampean ngaji niki barokahe dipun wujudaken dumateng Allah Subhanahu wa taala merupakan perlindungan bagi kita dan keluarga kita serta tetangga dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyin fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Rabbana waffiqna lima tardhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atiya ulama. Ya rabbana tarafna طرفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان و kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'a amina rabbi asma fadlan wajuda manna la bikisadi minna fadlan wajuda manna la bikisadi minna fil mustafa rasuli naqda bikulli suli wa salam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi ibadataki sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbi